Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna 'azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dijadwalkan pada malam hari ini sebenarnya adalah jadwal Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf Hafizullah, tapi karena beliau berhalangan, insyaallah kita mengisi waktu ini dengan melanjutkan membaca hadis-hadis yang dibawakan dalam Bahjah Qulubil Abrar oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah menyelesaikan hadis yang ke 18 yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Umar dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman itu adalah merupakan kegelapan di hari kiamat. Kemarin terakhir kita menyebutkan bentuk kedzaliman ada 3. Yang pertama adalah kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Nah, karena besarnya kezaliman tersebut, kriminal yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah itu adalah kesyirikan. Allah tidak akan mengampuni kalau hambanya itu tidak pernah bertaubat. Kemudian yang kedua, kezaliman yang Allah Ta'ala tidak akan biarkan begitu saja, tapi Allah akan berikan qisas ataupun pengambilan pahala, yaitu kezaliman bentuk apa Diki? Yang kedua bentuk kezaliman apa? Diki, bangun. Ayo, bentuk kezaliman apa? Berdiri. Ayo. Berdiri. Ayo berdiri. Ayo, bentuk kezaliman apa? Nah, salah, masih berdiri, tetap. Gali. Ya, yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan biarkan kedzaliman itu sampai ada qisas atau memberikan pahala kepada yang dizalimi. Bentuk kedzaliman apa? Kedzaliman siapa kepada siapa? Berdiri. Bisa? Tidak bisa. Nah. Kedzaliman yaitu antar hamba. Nah, barakallahu fiik. Kedzaliman antar hamba. Kedzaliman antar hamba Allah Ta'ala tidak akan biarkan sampai ada qisas atau Allah ya ambil pahala kebaikan dari yang zalim diberikan kepada yang dizalimi. Nah, sesuai dengan kezalimannya masing-masing. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu kezaliman tahta masyiatillah. Nah, diampuni jika Allah berkehendak dan Allah tidak akan mengampuni jika Allah memang tidak berkehendak mengampuninya. Nah, ini kezaliman apa ini? Hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain kesyirikan. Kezaliman hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain kesyirikan. Ini bentuk yang ketiga. Kalau kesyirikan tadi bentuk pertama. Ya, kalau dosanya kesyirikan itu bentuk berapa? Pertama. Ini penting untuk kita ketahui di akhir pembahasan dari hadis yang ke-18 itu. Nah, insyaallah taala kita masuk hadis yang ke-19. Nah, yang berdua bisa duduk kalau hafal hadis ini. Al-hadis utasi ashar, hadis yang ke-19. Dengarkan ya, dihafal langsung, mudah. Ini sering antum dengar. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-19 yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal demikian itu lebih pantas untukmu supaya tidak meremehkan nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada kalian. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hafal? Ayo, Diki, baca. Unzuru, bukan zu, bukan zu, zo, zo, nah zuru, bukan zu, nah barakallahu fiik, duduk. Ya, berikutnya, belum hafal, hafalkan dulu. Ya. Kalau tidak ada, itu ada di Bulughul Maram. Ya. Ada Bulughul Maram, tanya ke kakak kelas. Ya. Nah. Kami tauhid bisa nunjukkan di sini? di Bulughul Maram bagian belakang di Kitabul Jami'. Hadis ini disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Kitabul Jami'. Nah, dalam Bulughul Maram. Di pelajaran akhlak ini sudah di kelas berapa ini? Kelas 5 apa kelas 4 ya? Sudah. Di akhlak. Nah, sudah lewat sebenarnya. Tapi barakallahu fikum. Ini hadis yang ke-19, hadis yang cukup masyhur, terkenal. Nah, yang sering kita dengar dan sudah kita lewat pembahasannya juga pada syarah Kitabut Tauhid dalam Fathul Majid. Nah, dalam Fathul Majid kita juga sudah melewati hadis ini. Taib, ada satu atau dua halaman lebih. Nah, dua halaman setengah penjelasan dari hadis ini dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Taib, hadis yang sudah kita baca tadi, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Hadis ini beliau menyebutkan penjelasannya, ya laha min wasiyatin nafi'ah. Duhai, hadis ini ternyata adalah wasiat yang sangat bermanfaat. Nah, hadis ini wasiat yang sangat bermanfaat. Amin Tauhid dalam bab tardib. Dalam bab tardib fi makarimil akhlak. Bab tardib. Jangan yang tarhib, tardibnya. Beliau menyebutkan bahwa hadis ini hadis yang sangat bermanfaat sekali. Taib. Kalimatun syafiyatun wafiyah. Nah, dalam hadis ini termuat ya kalimat yang sangat luas dan kalimat yang sangat mencakup segala perkara. Cukup bagi orang untuk membaca hadis ini. Nah. Fahadha yadullu 'alal hathi 'ala syukrillah. Ada? Maka hadis ini menunjukkan atas dorongan untuk berbuat syukur, untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, bil i'tirafi bi ni'amihi, dengan cara mengenal nikmat Allah Azza wa Jalla, dengan mengenal nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa tahadduthu biha atau wa tahadduthi biha, dan bersyukur dengan membicarakan nikmat Allah Ta'ala tersebut. Wal isti'anatu biha ala ta'atil mun'im, dan mempergunakan nikmat tersebut untuk melaksanakan ketaatan kepada yang memberinya. Wa fi'lu jami'il asbabil mu'inah ala syukri, dan hadis ini pun ya menunjukkan baik untuk melakukan segala perkara, segala sebab ya, yang bisa membantu seseorang untuk bersyukur kepada Allah. Nah, apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya, maka pantas bila mengatakan ya laha min wasiyatin nafi'ah. Duhai ini merupakan hadis yang sangat bermanfaat sekali, ya, mencakup seluruh, ya, dorongan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenal nikmat, membicarakan nikmat tersebut, mempergunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada yang memberinya. Nah, dan untuk melakukan seluruh perkara yang bisa mendorong atau membantu untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Baik, kemudian berikutnya. Fa inna syukrallillah huwa ra'sul ibadah. Ini penting. Sesungguhnya syukur kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah merupakan, ya, kepalanya ibadah. Ya. Merupakan kepalanya apa? Ibadah. Baik. Karena kalau seseorang ibadah dibarengi dengan syukur, nah, maka hal-hal yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut dia akan tunaikan ketika bersyukur. Iya. Salat dengan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan salat. Ya, maka dia akan ikhlas dalam salatnya. Nah, tidak akan ada riya dalam salatnya. Nah, dan segala tuntutannya, apakah sunnahnya atau wajib-wajibnya, dia akan lakukan. Karena dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dikatakan ra'sul ibadah. Wa aslul khair, juga syukur merupakan pondasi kebaikan. Wa aujabahu 'alal ibad, dan merupakan perkara-perkara yang paling diwajibkan kepada hamba. Perkara yang paling diwajibkan kepada hamba. Fa innahu, karena sesungguhnya ma bil ibadi min nikmatin zahiratin wala batinah khasatan wala amah illa minallah. Karena sesungguhnya tidaklah ada nikmat yang telah diberikan kepada hamba, baik yang zahir atau yang batin, ya, secara khusus untuk dia pribadi atau secara umum untuk semua orang, illa minallah, itu semuanya tidak dari siapa-siapa tapi dari Allah. Bahwa alladzi ya'ti bil khair wal hasanat, dialah yang telah memberikan kebaikan-kebaikan. Nah, dan telah memberikan perkara-perkara yang mengenakkan. Wa yadfa'u su' wa sayyi'at. Begitu juga dialah Allah yang telah menahan kepada hamba perkara-perkara jelek dan perkara-perkara yang tidak mengenakkan. Fa yastahiqqu ayyubadzila lahul ibadu minasyukri ma tasilu ilaihi qawahum. Maka sudah sepantasnya, ya, sudah menjadi barang tentu hamba dia mencurahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu, ya, yang telah membuatnya bisa kuat ini dan itu, bisa kuat kesana kemari, bisa kuat, ya, melakukan ini dan itu. Wa 'alal 'abdi an yas'a bi kulli wasilatin tusiluhu wa tu'inuhu 'ala syukri. Dan sudah menjadi barang tentu juga seorang hamba dia berusaha, ya, untuk melakukan seluruh wasilah yang bisa membantu dia untuk melakukan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini sebagai pembukaannya sebelum masuk kepada ya, hadis. Ini hadis yang sangat agung. Nah, Rasul pada hadis ini nah, mendorong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, menundung umatnya, mendorong umatnya untuk melakukan syukur kepada Allah Azza wa Jal, karena merupakan kepala dari ibadah, usul kebaikan. Nah, dan perkara yang paling diwajibkan kepada hamba. Baik. Maka beliau masuk pada pembahasan hadis. Waqad arsyada sallallahu alaihi wasallam ila hadza ad-dawa al-ajib. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada ya, obat yang sangat menakjubkan ini. Mana dalam hadis ini? Ya, Rasul memberikan petunjuk kepada obat yang sangat menakjubkan. Wasababul qawi li syukri ni'amillah, ini menjadi sebab yang paling kuat ya, agar hamba bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Apa dalam hadis tadi? Wahuwa an yalhadhal abdu fi kulli waqtin man huwa dunahu fil aqli wan nasabi wal mali wa asnafil wa asnafin ni'am, yaitu seorang hamba dia memperhatikan di setiap waktunya, di setiap saat, memperhatikan siapa? Man huwa dunah, orang yang di bawah dia. Apakah dari sisi akal ya, kepintaran, dari sisi nasab ya, taib, atau dari sisi harta, atau dari bentuk-bentuk nikmat yang lain. Famata istadama hadzan nadhar yadharrahu ila kathrati syukri rabbih wa tsana'i alaih. Maka selama dia terus seperti itu dalam melihat kepada yang lebih rendah, maka akan berpengaruh kepada dia untuk bisa banyak bersyukur kepada Allah, kepada Rabbnya, dan banyak memuji atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Fa innahu la yazalu yara khalqan katsiran dunahu bidarajatin fi hadhihi al-awsaf, karena dia senantiasa melihat makhluk yang begitu banyak di bawah dia dari sisi derajatnya ya, dari sifat yang sudah tadi kita sebutkan. Apakah dari sisi nasab, apakah dari sisi apa, harta, nah, atau dari sisi kepintaran ya. Wa yatamanna katsirun minhum an yasila ila qaribin mimma utihi min afiyatin wa malin wa rizqin wa khalqin wa khuluqin. Dan ternyata banyak sekali orang ya, yang mereka ingin setidaknya miriplah dengan apa yang dia miliki. Ya. Apakah dari kesehatan, harta, rezeki ya, atau dari sisi postur tubuh, atau dari sisi sifat, akhlak ya. Fayahmadullahu ala dzalika hamdan katsiran, maka dia bisa memuji Allah Subhanahu wa taala ya, dengan apa yang dia miliki tadi, hamdan katsiran, dengan pujian yang begitu banyak. Di antaranya dia akan mengatakan yaqulu alhamdulillahilladzi an'ama alayya wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Nah, doa ini sebagainya kita hafal. Iya. Alhamdulillahilladzi an'ama alayya wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Nah. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepadaku. Dan Allah melebihkanku atas sekian banyak dari makhluk-makhluknya. Kelebihan yang begitu banyak. Nah. Baik. Sudah hafal? Ayo, baca. Ila man huwa. Nikmatullahi. Nah. Tayy, barakallahu fiik. Jangan diulang ya. Perhatikan. Tayy. Jadi, ketika seseorang melihat yang lebih rendah, dia akan melihat bahwa dirinya begitu banyak kelebihan yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, yanzuru ila khalqin katsirin mimman salabu 'uqulahum. Dia melihat banyak sekali ya dari kalangan manusia yang dikurangi akalnya atau dicabut akalnya. Ya. Dia melihat manusia banyak sekali yang ya, dicabut akalnya, dikurangi akalnya. Sedangkan kita, kalau saya seperti itu ya gak bakalan kayak gitulah. Itu orang kok la haula wala quwata illa billah. Ya, seperti tidak punya akal. Nah, kadang kita seperti itu, ya kan? Nah, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di pasarkah, di terminalkah itu, atau di warung. Ya. Nah, sudah jadi barang tentu ya, ketika kita melihat seperti itu maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, fayahmadu rabbahu ala kamalil aqli, ketika seperti itu maka dia akan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan akalnya. Wa yushahidu aliman katsiran laisa lahum qutun mudkhirun. Dia kadang melihat seorang alim, ustaz, ya, banyak sekali mereka itu dalam hidupnya tidak punya stok makanan untuk hari esok, ya, yang tersimpan. Nah, padahal alim loh, ya, tapi kadang pagi-pagi, misalkan, ya, ke warung nyari beras, belinya berapa? Setengah kilo kadang. Masya Allah, padahal ustaz ya. Kadang kita seperti itu kan. Nah, setengah kilo lagi belinya. Taib. Wala masakin ya'wuna ilaiha. Atau terkadang dia juga gak punya rumah untuk apa? Untuk tinggal beserta keluarganya. Nah, wa huwa mutmainnun fi maskanihi. Padahal ya, kita kadang tinggal di rumah sendiri ya, muwassa'un 'alaihi rizquhu. Nah, Allah luaskan rezekinya. Nah, iya kan? Tayib. Kadang kita melihat aduh si fulan ngontrak misalkan, pulang ke rumah. Loh kok udah pindah lagi? Ya yang kemarin ngontrak. Oh, ya, bayang kalau Ana pulang ke rumah sendiri, ya, Ana juga pernah lihat sertifikatnya punya bapak saya, ya kan? Kadang itu nikmat yang begitu besar, ya. Nah, wa yara khalqan katsiran qadib tulu bi anwa'in amrad. Kadang kita melihat juga dia akan melihat banyak orang yang diuji dengan penyakit yang bermacam-macam. Ya. Wa asnafil asqam, dan juga level-level penyakit. Ya, diuji dengan level-level penyakit itu. Wah, stadium 2, wah stadium 3 misalkan. Fulan ya. Penyakitnya sudah stadium berapa gitu. Wa huwa mu'afi fi dzalika musarbilun bil afiyah. Sedangkan dia dalam kondisi sehat wal afiat, ya musarbilun bil afiyah. Nah, dia ya dalam tubuhnya atau di tubuhnya itu berlumuran dengan tenaga, berlumuran dengan kesehatan. Tangan kokoh, kaki kokoh, perut makan masih enak beberapa piring juga, ya. Juga enggak pernah sakit kalau makan banyak, nah, misalkan. Afiyah. Wa yushahidu khalqan katsiran qadib tulu bibala'in afdha min dzalik. Kadang jika dia menyaksikan banyak sekali orang yang diuji ya, dengan bala yang lebih parah dari itu. Ya. Apa bentuknya diantaranya? Bin hirofiddin. Ya. Ada orang yang dia melenceng agamanya. Nah, jalan, ya habis taklim, lihat di pinggir, innalillahi. Ya. Kok orang kayak gitu ya, ibadahnya. Nah, kok ada yang seperti itu, kok sampai seperti itu. Nah, ketika kita melihat seperti itu, ya, maka ingat kita berada dalam nikmat Allah Ta'ala yang lebih besar daripada yang didapatkan oleh mereka di luar sana. Ya. Wal wuqu' fi qadaratil ma'asi. Begitu juga kita melihat banyak orang yang mereka terjerumus ya ke dalam kotoran-kotoran kemaksiatan. Wallahu qad hafadhahu minha, sedangkan Allah dia menjaga dari itu semuanya. Au min katsir minha, atau bahkan mungkin kebanyakan dari yang dia lihat tadi. Wa yata'ammal unasan, dia memperhatikan banyak ya, manusia katsirin. Qad istaula 'alaihimul hammu. Ya, kadang orang-orang itu banyak sekali mereka hidupnya diliputi dengan kesusahan. Ya. Bertemu dengan si fulan di warung, ngomongnya susah. Ketemu lagi dengan si fulan ketika jualannya, ya, bilangnya juga susah. Ketemu di pasar sedang belanja, katanya uangnya kurang. Ketemu lagi di rumahnya, ya, katanya enggak bawa uang. Kadang seperti itu. Ya. Wa malakahumul hazan wal wasawis. Kadang di antara mereka juga kita melihat ya, mereka itu diliputi dengan kesedihan, dengan was-was dalam hidupnya. Ya, wa dhaiqu sadr, diliputi dengan kesempitan hati. Tsumma yanzur ila afiyatihi min hadzal da. Kemudian dia melihat kepada dirinya sendiri ya, dari bentuk gangguan-gangguan yang tadi. Wa minnatillahi alaihi birahatil qalbi, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia hati yang tenang. Hatta rubbama kana faqiran yafuku bihadhihi nikmah. Ya, dan ketahui terkadang juga ya, orang yang miskin itu punya nikmat yang seperti ini. Nikmatul qanaah warahatil qalb, warahatul qalb, nikmat merasa cukup dan nikmat hati tenang. Ya, katsiran minal agniya, ini lebih banyak daripada orang kaya. Ya, Orang kaya pun ingin seperti itu kadang. Si fulan ya, penghasilan segitu, ya ketawa-ketawa aja. Masya Allah, enak dia. Ya. Nah, kadang berpikir seperti itu orang kaya. Ya. Taib, qala rahimahullah, kemudian beliau mengatakan, "Tsumma ubtuliya bi syai'in min hadhihi al-umur yajidu 'aliman katsiran a'dhamu minhu wa ashaddu musibatan." Kemudian dia juga kadang melihat, ya. Nah, ada orang yang diuji dengan perkara-perkara yang sudah tadi kita sebutkan, ya. Dia mendapatkan seorang alim, ya. Taib, ternyata lebih besar ujiannya daripada dia. Bahkan asyaddu musibatan, lebih susah lagi musibahnya. Fayahmadullahu ala wujudi al-afiyah wa ala takhfifil bala. Maka dengan melihat seperti itu, dia akan memuji Allah, ya, dengan keberadaan dia yang sehat dan juga ditambah dengan takhfif al-bala, ujiannya ya enggak seberapa. Fa innahu ma min makruhin illa wa yujidu makruhun a'dhamu minhu. Karena sesungguhnya tidaklah ada sesuatu yang dibenci kecuali pasti ada sesuatu yang dibenci lebih besar dari itu. Nah, ini perlu diketahui. Nah, kita memiliki kesusahan. Nah, di luar sana pasti ada yang lebih susah daripada itu. Ya. Faman wufiqa lil ihtida bihadzal haji, maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia diberi taufik. Ya. Diberi taufik dengan hidayah ini, petunjuk yang sudah disebutkan dalam hadis ini, allazi arsyada ilaihin nabi, yang sudah ditunjukkan oleh nabi dalam hadis ini, lam yazal syukruhu fi quwwatin wa numuwin. Maka dia akan senantiasa syukurnya itu terus kuat dan syukurnya itu terus akan berkembang. Ya. Dapat kesusahan seperti ini, oh. Nah, ini seberapa? Lah kemarin ya, ada ini dan itu. Ada kabar ini dan itu, lebih berat mereka. Nah, akan terus tumbuh, ya, syukurnya itu akan terus apa? Tumbuh, tidak akan mati syukurnya. Nah, terus tambah kuat dan terus menjadi besar syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Walam tazal ni'amullahi alaihi tatra wa tatawala. Dan juga nikmat Allah Ta'ala kepada dia akan terus mengalir, ya, dan akan terus berkesinambungan sebagaimana dalam janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Ya. Taib. Waman akasa qadiyatu, aman akasa al-qadiyatu, maka barang siapa yang permasalahan ini terbalik, ya, masalahnya kebalik. Fartafa'a nadharuhu wa sara yanduru ila man huwa fawqahu. Dia pandangannya terus ke atas. Nah, melihatnya kepada yang lebih tinggi dari dia, fil afiyah wal mali wa rizqi. Baik itu dari sisi kesehatan, dari sisi harta, rezeki, wa tawabi' dzalik, dan perkara-perkara yang seperti itu, fa innahu la budda an yazdari nikmatallah. Maka kalau seperti itu sudah jadi barang tentu dia akan meremehkan nikmat Allah. Ya. Wa yafqadu syukrahu. Dia akan menghilangkan syukur kepada Allah, akan kehilangan syukur. Nah. Wa mata faqdu syukri tarhalat anhun ni'am wa tasabaqat alaihin niqam. ketika syukurnya itu terus menghilang, ya, tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka apa yang akan datang? Yang akan datang adalah al-hasad, nikom, ya. Nah, iri kepada orang. Ya. Wamtahana bil ghammi wal malazim. Dia akan diuji dengan kesedihan. Nah. Dan juga ya, kesedihan yang tidak akan pernah selesai. Ya. Bil ghammi al mulazim. Kesedihan yang tidak akan pernah selesai, nggak ada ujungnya. Ya, kalau lihat kepada yang atas ya sedih terus, nggak ada ujungnya itu. Nah, kita seperti ini, lihat yang atasnya, waduh dia seperti itu. Kita seperti ini dapat nikmat lah baru segini. Ya, nah, sedih yang tidak akan ada ujungnya. Ya. Walhazan ad-daim, dan terus seperti itu sedih. Wattasakhutu lima huwa fihi minal khair. Juga nah, dia benci padahal dia sudah mendapatkan kebaikan. Wa adamur ridha billah, ya, robban wa mudabbiron. Dia tidak rela dengan Allah Subhanahu wa taala padahal dialah yang mengatur, dialah yang mengurus hamba-hambanya. Wa dzalika dharrun fid dini wad dunya wa khusran mubin. Maka ini adalah kecelakaan di dunia dan di dalam agama dan dalam dunianya, dan juga ini merupakan kerugian yang sangat nyata. Ya, nyata sekali ruginya orang seperti ini. Berikutnya, wa'alam anna man tafakkara fi kathrati ni'amillah. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang selalu memikirkan tentang banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan. Wa taftana li ala'illahi adh-dhahirah wal batinah. Dia mengenali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala baik secara zahir atau secara batin. Wa annahu la wasilata ilaiha illa mahdha fadlillahi wa ihsani. Dan juga dia mengetahui bahwa tidak ada jalan untuk mendapatkan nikmat itu semuanya kecuali itu dari keutamaan Allah semata dan dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala semata. Wa anna jinsan min ni'amillah la yaqdirul 'abdu 'ala ihsa'ihi wa ti'dadihi. Dan dia menyadari bahwa satu jenis nikmat Allah saja dia tidak akan mampu untuk menghitungnya dan untuk menyebut-nyebutnya. Nggak bakalan mampu. Fadlan an jami'il ajnas. Nah, terlebih lagi kalau semua jenis nikmat yang Allah Ta'ala berikan dia hitung. Fadlan an syukriha. Terlebih lagi kalau harus syukuri semuanya. Iya. Nah, ini sangat banyak sekali kalau memang harus disyukuri semuanya. Baik. Fa innahu yattaru ilal i'tirafi tammi bin ni'am. Maka sudah jadi barang tentu dia akan terdorong untuk mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna tadi, wa kathratus sana'i 'alallah, dan akan memperbanyak memuji Allah, wa yastahyi min rabbih an yastaghni bi syai'in min ni'amihi 'ala ma la yuhibbuhu wa yardah. Dan dia akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mempergunakan sesuatu dari nikmatnya digunakan kepada sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah dan tidak dicintai, ya, atau tidak diridhai oleh Allah. Dia gunakan nikmat itu kepada sesuatu yang tidak diridhai, dia akan merasa malu. Wa aujaba lahul haya min rabbih alladhi huwa min afdhali syu'abil imani. Fastahyi min rabbihi an yarahu haitsu nahahu aw yafqada aw yafqadahu haitsu amarahu. Nah, juga dia akan pasti merasa malu ya, kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada dia, ya, cabang keimanan yang sangat afdal. Ya, syukur tadi. Fastahyi min rabbih. Ya, maka dia akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala an yarahu haitsu nahahu. Dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Aw yafqadahu haitsu amarahu. Atau dia absen padahal Allah memerintah. Nah, dia akan merasa malu. Nah, dia malu kepada Allah Azza wa Jal ketika Allah memerintah sesuatu, dia absen, gak bisa melakukan. Taib. Kemudian yang terakhir, nah, dari paragraf yang beliau tulis dalam penjelasan ini, walima kana ala syukri madarul khair. Dan karenanya syukur itu merupakan, ya, pusat dari kebaikan. Wa unwanuhu, nah, qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal, nah, dan syukur ini merupakan simbol dari kebaikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, nah, inni uhibbuka, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Fala tada'anna antakula dubura kulli salatin maktubatin. Jangan sampai kamu meninggalkan doa setiap kali selesai salat. Ini doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, a'inni ala dzikrik, bantu aku untuk senantiasa mengingat Engkau. Wa syukrik, dan bantu aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan bantu aku untuk senantiasa bagus dalam ibadah kepadamu. Wa kana yaqul, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa setiap kali selesai salat, Allahumma ij'alni laka syukran. Ya. Laka dzikran, Allahumma ij'alni a'dhamu syukrik wa aktsaru dzikrik wa atba'a nushik wa ahfadha wasiyatik. Wa ahfad wasiyatak. Nah, ya Allah, jadikanlah aku, ya, laka syukran, sebagai orang yang bersyukur kepadamu. Ya. Laka dzikr wa laka dzakaron. Nah, dan kepadamu aku ini menjadi orang yang sering berzikir. Nah, kemudian Allahumma ij'alni ya a'dhamu syukrik. Ya Allah, jadikanlah aku, ya, orang yang paling banyak bersyukur kepadamu. Wa aktsaru dzikrik, dan paling banyak bersyukur kepadamu. Yang paling banyak mengingat kamu, berzikir kepadamu ya Allah. Ya. Wa atba'a nasihak, wa atba'a nushik, dan paling banyak menjalankan perintah-perintahmu. Ya, wa ahfadha wasiyatak, dan paling banyak menjaga wasiat-wasiatmu. Wa qad i'tarafa a'dhamu asyakirina bil 'azzi an syukri ni'amillah. Ketahuilah, sesungguhnya banyak sekali dari orang-orang yang mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengetahui bahwa mereka al-ajz bil ajz, mereka mengakui ketidakmampuan, an syukri ni'amillah, untuk mensyukuri nikmat Allah semuanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah SAW sendiri mengatakan, la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita ala nafsik. Nah, tidak terhitung pujian-pujian kepadamu, ya, Aku tidak bisa menghitungnya. Aku tidak bisa menyebutkannya. Pujian-pujian kepadamu semuanya. Aku enggak bisa, ya Allah. Ya. Anta kama athnaita ala nafsik. Sebagaimana engkau telah memuji kepada dirimu sendiri. Nah, Rasul mengakui tidak bisa memuji secara sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Pasti ada kekurangannya. Nah, hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakui itu. A'zamu syakirin, orang yang paling besar syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, mengakui hal itu. Nah, tidak bisa bersyukur secara total kepada Allah Azza wa Jalla. Maka lebih pantas lagi kita sebagai hamba biasa. Nah, caranya mana? Caranya tadi dalam hadis yang sudah kita bacakan. Lihatlah kepada yang lebih rendah. Jangan melihat kepada orang-orang yang lebih tinggi, ya, kesehatan, ya, postur tubuh. Nah, pengen ini, pengen itu, sampai melakukan perkara yang haram. Ya, ingin ganteng, ingin ini, ingin itu. Ya, sampai melakukan perkara yang haram. Nah, alis dikerok, ya, cukuran koza, pengen ganteng. Ya, modalnya segitu tetap segitu. Allah berikan nilai 6 kepada wajahnya, ya tetap 6. Ya, enggak bisa jadi 9. Ya. Dibulak-balik seperti apa, ya kayak gitu aja. Yang penting apa? Syukurnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ah, pengen dapat yang cantik. Ya. Allah akan berikan kepada orang yang bersyukur. Ya. Allah akan berikan kepada orang yang bersyukur. Nah, bukan kepada orang yang seperti itu. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dengan hadis ini kita mulai sadar, ya. Kita mulai sadar, banyak santri ini, pengen itu, gaya ini ditiru, gaya itu ditiru, ya. Ternyata perkara haram. Ya, waliyadzubillah. Nah, maka tetaplah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Taibu alhamdulillah. Subhanakallahumma wa rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.